Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Ada beberapa pertanyaan ikhwati fillah ya ra'akumullah, bil khusus ikhwanana yang ada di Kota Palu yang telah masuk melalui jalur admin Radio Islam Palu, akhuna Abu Hanifah hafizahullah wa'ala. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, hendak memanfaatkan kesempatan bertanya lewat WhatsApp. Jika seseorang bangun ketika iqamah waktu subuh terdengar, sedangkan dalam keadaan junub, sedangkan cuaca saat itu sangat dingin, sehingga jika hendak mandi harus masak air atau memanaskan air terlebih dahulu. Pertanyaan saya, apakah boleh hal itu dilakukan? Sedangkan karena hal itu menyebabkan keluar waktu sholat. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Amin wa iyyakum wa fiikum barakallah. Akhi fillah ya ra'akallah. Kita mengetahui apabila kita terbangun di saat iqamah subuh berkumandang, artinya masih sangat luang waktu sampai ke arah matahari terbit. Kalau hanya sekedar merebus air, memasak air, memanaskan air, bi'idznillahi ta'ala, tanpa takalluf, tanpa satu hal yang berlebih-lebihan tentunya, itu sangat cukup untuk kita bisa mandi junub. Artinya di sana masih sangat luang waktunya. Ketika iqamah subuh berkumandang, sampai ke arah matahari terbit mungkin masih ada sekitar 45 menit atau mungkin minimalnya 30 menit, setengah jam. Sementara ketika kita merebus air, memasak air, hanya membutuhkan paling lama 10 menit. Insya Allah dimudahkan. Jangan sampai bermudah-mudahan sampai keluar waktu sholat. Kalau ditanya boleh atau tidaknya untuk memasak air terlebih dahulu atau merebus air terlebih dahulu, sesuatu yang boleh, gak ada larangan. Asal yang harus antum ketahui, akhi fillah ya ra'akallah, usahakan jangan sampai matahari terbit. Usahakan jangan sampai matahari terbit. Karena kalau sudah matahari terbit, menunjukkan telah habis waktu sholat subuh tersebut. Jika bisa bangun lebih awal, tentunya itu adalah sesuatu yang afdol. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Bismillah, afwan, izin bertanya di luar tema. Apakah boleh kita melakukan pembayaran pembelian belanja menggunakan Shopee Pay, di mana jika menggunakannya kita mendapatkan cashback 30%? Ya, khifillah ya ra'akallah, terkait dengan Shopee Pay ini, ana pribadi, insanun dhaif, sebagai seorang yang lemah, keilmuan, pengalaman, dan yang semisalnya, jujur masih belum mengetahui. Ana jujur masih belum mengetahui tentang rincian transaksi yang ada di Shopee Pay tersebut. Karena setiap transaksi yang ada dengan aneka ragamnya, dengan banyak modelnya, itu memiliki hukum tersendiri, memiliki hukum yang masing-masing, gak bisa kita pukul rata. Maka butuh kita mendapatkan rincian dari transaksi Shopee Pay tadi yang mendapatkan cashback di sini disebutkan 30%. Bagaimana rinciannya? Jujur Anda belum mempelajari lebih dalam, menelaah lebih dalam, sehingga yang bisa Anda sampaikan atau mungkin sedikit Anda arahkan kepada antum ya akhi fillah ya ra'akallah, kalau seandainya antum ragu untuk melakukan transaksi dengan menggunakan Shopee Pay tersebut, maka da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, sebagai sebuah kaidah yang datang langsung dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Apabila ragu dengan transaksi Shopee Pay, maka tinggalkan, itu jauh lebih menjaga agama kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alamu bisawab. Mohon nasihatnya bagi suami dayuth. Ana seringkali menguji suami ana dengan cara membicarakan dan mengagumi seseorang laki-laki, baik aktor ataupun lelaki yang pernah Ana lihat. Namun respon suami hanya tersenyum, tidak berkata apa-apa, dan pernah suatu hari Ana bilang kalau Ana chattingan dengan lelaki lain, namun responnya sama. Namun responnya sama sekali, tidak ada raut wajah cemburu. Allahul musta'an. Terkait dengan pertanyaan ini, sepantasnya seorang wanita itu menjaga marwahnya, menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya dengan tidak melihat kepada laki-laki bisa dibilang sebagai ajanib, laki-laki asing yang bukan bahagian dari mahramnya, suaminya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada kaum laki-laki untuk menundukkan pandangan mereka, perintah yang sama pun ditujukan oleh Allah Jalla wa ala kepada para an-nisa, para wanita. Jadi kalau seandainya seorang wanita ingin menjaga kehormatannya, tinggalkan melihat aktor, melihat laki-laki lain dan yang seterusnya. Mungkin dengan cara tadi suami-suami dari wanita tersebut akan juga bisa berubah. Karena setiap wanita yang baik pasti akan mendapatkan laki-laki yang baik. Jadi sebelum kita ingin merubah suami-suami kita, sudah sangat pantas untuk kita merubah terlebih dahulu diri-diri kita. Apalagi di sini sampai disebut pernah chattingan atau ada chattingan dengan lelaki lain. Wallahu a'lam, apakah ini hanya sekedar ujian atau ungkapan pura-pura dari seorang istri kepada suaminya untuk menguji tadi, melihat apakah suaminya cemburu atau tidak, terlepas dari kebohongan yang ada atau dari ungkapan yang ada. Kalau seandainya benar pernah ada chatting dengan laki-laki lain, maka ittaqillah ya zaujah, ya wahai wanita yang mukminah, yang harusnya Anda menjaga kehormatan Anda untuk tidak melakukan chatting dengan laki-laki lain. Wal'iyadzubillah. Intinya maka firman Allah Jalla wa'ala untuk menundukkan pandangan bukan dikhususkan kepada kaum laki-laki, namun kepada kaum wanita pun berlaku larangan tersebut. Dan nasihat rumah tangga yang ringkas yang mungkin bisa Anda sampaikan di majelis malam hari ini, ketika ada satu permasalahan yang terjadi di rumah tangga, mungkin bisa dikomunikasikan secara soroha, diperbincangkan secara terang-terangan. Artinya istri tersebut sampaikan kepada suaminya, kenapa engkau wahai suamiku tidak cemburu melihat aku demikian dan demikian. Gak perlu ada ujian, gak perlu ada isyarat-isyarat, gak perlu ada acting di hadapan suami tersebut. Sampaikan secara terang-terangan. Inilah rumah tangga yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An-Nabi alaihi salatu wasallam menegur Aisyah dengan sorohah. Ucapan wahai Aisyah ketika dijatuhkan di lautan lepas, maka akan menjadi hitam air laut tersebut. Ini teguran Nabi alaihi salatu wasallam secara sorohah, secara terang-terangan. Demikian pula Aisyah dan ummahatul mukminin yang lainnya mencontohkan kepada kita tentang komunikasi dua arah yang terang-terangan akan menjalin langgengnya rumah tangga biidznillahi ta'ala. Tidak kurang-kurangnya Aisyah secara terang-terangan menampakkan kecemburuannya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan sampai kita mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang sebuah piring dipecahkan di hadapan beliau alaihi salatu wasallam oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka komunikasikan, bicarakan dengan terang-terangan, dengan momen yang baik, timing yang tempat, yang tepat, waktu yang tepat, itu pun akan bisa menjaga keharmonisan rumah tangga biidznillahi ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Afwan, apakah boleh servis atau cuci AC di bank atau pengadilan dan semisalnya? Ya akhi fillah ya ra'akallah. Pertanyaan yang semodel ini pernah ditanyakan sebenarnya ke Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Namun pertanyaan ke Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah itu terkait dengan seorang penjahit. Hukum seorang penjahit yang menjahitkan lambang salib. Maka dilarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Bahkan beliau menyatakan, "Idza a'ana ar-rajul 'ala ma'siyatillah kana athima." Ketika seseorang membantu orang lain untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berdosa. Maka ketika antum ikut menservis, ikut membersihkan AC di tempat-tempat ribawi, di tempat-tempat mungkin perjudian dan yang seterusnya, wal'iyadzubillah, itu akan membantu mereka nyaman di dalamnya dan yang seterusnya. Karena asiman, paling tidaknya antum berdosa kalau tidak kita katakan penghasilan yang didapatkan adalah penghasilan yang haram, paling tidaknya asim, paling tidaknya berdosa, wal'iyadzubillah. Tinggalkan ya akhifillah. Apalagi kalau antum sudah meninggalkan sesuatu karena Allah, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innaka lan tada' syai'an lillahi azza wa jal illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Apabila engkau meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah jalla wa ala akan mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari itu. Maka ketakwaan kita lah yang menjadi barometer atau tolak ukur dari perkara-perkara seperti ini. Maukah kita kehilangan pundi-pundi uang yang ada di hadapan tawaran bank dan yang seterusnya, ataukah mungkin kita lebih memilih istiqamah di atas jalan Allah dan bimbingan para a'immatus salaf, wallahu ta'ala alamu bisawab. Bahkan ana pernah membaca fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin alaihi rahmatullah, terkait dengan bank ribawi ini, tukang sapunya saja, supir banknya saja, satpamnya, dan semua yang terlibat, itu semua mereka memakan gaji yang haram, wal'iyadzubillah. Maka urusan ini adalah urusan yang sangat besar, yang tidak bisa diremehkan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kemudian yang berikutnya, Allah maha mendengar, maha melihat kalau kita berdoa langsung kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah masih menciptakan malaikat untuk menyampaikan wahyu, mencabut nyawa dan lain sebagainya? Kenapa tidak Allah sendiri? Jawabannya satu, ya akhi fillah ra'akallah, adalah firman Allah jalla jalaluh, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perbuat tidak boleh ditanya. Apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan, apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, itulah yus'al, enggak boleh sama sekali kita tanya. Wa hum yus'alun, kita yang nanti akan ditanya oleh Allah jalla wa ala. Jadi jangan kita bertanya, kenapa enggak Allah yang langsung mencabut nyawa? Kenapa harus melakukan atau lewat perwakilan malaikat? Kenapa enggak Allah sendiri yang menyampaikan wahyu? Kenapa harus melalui perantara malaikat Jibril? Kenapa, kenapa, dan kenapa? Pertanyaan yang kita pertanyakan atas fi'lullah, apa-apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sebuah hal yang dilarang, bahkan oleh Rabbul Izzati wal Jalal, oleh Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Sehingga kitalah yang harus mempersiapkan diri, kenapa kita bermaksiat, kenapa kita terjerumus ke dalam kemungkaran, kenapa kita melakukan dosa, kenapa, kenapa, dan kenapa. Itu yang akan kita hadapi nanti di akhirat kelak. Pertanyaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tanpa ada terjemahan, tanpa ada terjemahan. Allah akan berbicara dengan kita secara langsung, meminta tanggung jawab dari apa yang kita lakukan, wal'iyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Amin Allahumma amin. Bolehkah kita mengambil ilmu dari seorang da'i yang dia berteman dekat dengan seorang yang sudah ma'ruf jelek akhlaknya? Kalau seorang da'i seperti yang ditanyakan dalam pertanyaan ini jelas dengan jelas berteman baik, berteman dekat dengan orang yang su'ul khuluk, jelek akhlaknya, ya berarti dia belum menjadi seorang da'i yang bisa menjadi qudwah. Tapi harus hati-hati, mungkin da'i tersebut hanya sekedar bermuamalah dengan seorang yang su'ul khuluk tadi, atau mungkin bermuamalah dengan seorang preman, dengan seorang fasik, seorang yang bertato, dan yang seterusnya. Kalau muamalah, gak ada masalah, siapa yang melarang? An-Nabi alaihi salatu wasallam saja bermuamalah dengan orang Yahud. Orang Yahudi, ketika Nabi alaihi salatu wasallam wafat, meninggal, ternyata ditemukan oleh para sahabah, baju besinya beliau alaihi salatu wasallam tergadaikan di tangan seorang Yahud. Maka bedakan antara muamalah dengan apa yang ada di pertanyaan teman dekat tadi. Kalau memang benar-benar teman dekat, bukan sekedar muamalah, atau mungkin bisa jadi sebuah nasihat yang ingin diberikan da'i tersebut kepada si fulan, si alan yang su'ul khuluk, tapi kita tidak mengetahui bagaimana hikmahnya dia dalam memberikan nasihat. Mungkin diakrapi, mungkin dirangkul, dan yang seterusnya. Tapi kacamata kita melihat dai tersebut menjadikan si fulan yang su'ul khuluk, yang akhlaknya jelek, menjadi teman dekat. Intinya, hindarilah sifat su'udzan, lebih berbaik sangkalah kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, apalagi kepada mereka yang mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kita. Walaupun apabila benar dai tersebut berteman dengan orang yang su'ul khuluk, tentu perlu mendapatkan sebuah nasihat, masukan dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan mau tanya, bagaimana hukumnya seorang yang masih berteman bukan hanya sekedarnya saja, jika ada perlu, dengan yang bermanhaj berbeda? Misalkan sururi dalam keadaan kita tahu hukum pertemanan tersebut. Jadi nasihati, jangan. Asyubha khattafah, al-qulubu dha'ifah. Hati kita ini lemah. Sementara syubhat itu akan terus menyambar ke hati kita yang lemah tadi. Jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan kesururiahan teman tersebut, teman kita tersebut, sehingga kita keluar dari siratul mustaqim, kita keluar dari manhajun salim, kita keluar dari aqidah ahli sunnati wal jamaah. Hati-hati. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Tolong berikan untuk kami suami istri wejangan agar tetap istiqamah di jalan manhaj salafi sampai akhir hayat di masa fitnah seperti ini. Akhiru minat doa. Yaitu nasihat dari anak insan yang daif. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Jalla Jalalu. Resapi doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, ihdinash shiratal mustaqim, jangan hanya sekedar kita baca, tapi benar-benar kita resapi, benar-benar kita tadaburi, benar-benar kita hayati, ihdinash shiratal mustaqim. Demikian pula doa yang lainnya yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, dan doa-doa lainnya yang tentunya kalau mungkin belum bisa berbahasa Arab, silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa apapun, bahasa daerah manapun, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahnya. Ud'uni astajib lakum, kata Allah Jalla Jalalu. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena niscaya doa tersebut akan dikabulkan olehnya Subhanahu wa taala. Jangan kurang-kurangnya dari berdoa, karena pengaruhnya sangat besar. Itulah silahul mukmin, itulah silahuna, itulah senjata yang kita miliki. Semakin banyak kita berdoa untuk istiqamah, maka dengan izin Allah, semakin kuat pula istiqamahan akan diberikan kepada kita semua dengan izinnya Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, afwan, izin bertanya mengenai akikah. Bolehkah kita menggabungkan akikah kepada dalam satu hari untuk anak-anak kita yang belum sempat anak akikahi? Anak-anak disebabkan anak yang baru mengenal dakwah salafiyah. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Yang terpenting dalam permasalahan ini yang harus difahami, akikah hukumnya bukanlah wajib. Artinya kalau mungkin sudah terlewat, maka tidak wajib. Apalagi sampai takalluf, sampai setengah mati cari dana untuk mengakikahi anak yang belum diakikahi di waktu lahirnya, 7 hari setelah lahirnya, maka tidak perlu takalluf terlalu berlebih-lebihan. Tapi kalau memang ada rezeki yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mengakikahi atau ingin nasika, menyembelih kambing untuk anak-anak kita, silahkan, enggak ada masalah. Antara anak pertama, kedua, ketiga digabungkan jadi satu. Misalkan anaknya 3 laki-laki, mau disembelihkan 6 kambing dalam satu waktu, silahkan. Karena waktu yang disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah hari yang ke-7. Kalau tidak mampu bisa hari ke-14, kalau tidak mampu bisa hari ke-21, kalau tidak mampu bisa di hari-hari yang kelipatan 7. Tapi kalau sudah lewat sekian puluh tahun, sekian belas tahun, dan yang seterusnya, maka bebas untuk dilakukan kapanpun, dan sekali lagi bukanlah kewajiban. Artinya, jangan sampai adanya takalluf berlebih-lebihan, mencari dana, atau mungkin sampai berhutang untuk mengakikahi anak yang ketika itu belum sempat diakikahi. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan malam hari ini kepada seluruh tim Radio Islam Palu yang telah bekerja sama dengan semua pihak demi berlangsungnya kajian malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga ikhlasan kita dan senantiasa membimbing kita di atas manhajun salim, di atas akidah ahli sunnati wal jamaah, sampai akhir hayat menjemput kita. Dan untuk semua ikhwah yang mendengarkan kajian ini secara online, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita di atas jalan yang benar, di atas jalur al-haq, di atas manhaj yang selamat yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.